السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، بارك الله فيكم جميعًا. Kita lanjutkan apa yang kita bahas bersama pada pertemuan kemarin sore. Ini terkait perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Kenapa kita memperhatikan perkara-perkara ini? Karena kan ukhuwah adalah nikmat yang besar, nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Kita ketahui bersama pula bahwasannya penyokong atau pokok modal di dalam terwujudnya ukhuwah imaniyah adalah kebersamaan dan persatuan hati-hati para hamba di dalam beragama. Maka salah satu perusak dari perusak-perusak ukhuwah imaniyah tidak adanya ta'liful qulub, tidak adanya kelembutan hati dari masing-masing kita, yakni tidak adanya sikap saling memahami, saling husnudzon, saling menghargai, saling mengalah. Maka upaya kita harus memperhatikan perkara-perkara yang melembutkan hati-hati kita. Dan kita harus jauhkan hati-hati kita dari perkara-perkara yang menjadikan hati itu keras. Perkara ini tentunya menjadikan kita untuk mengenal apa yang menjadikan hati-hati kita lunak, lemah lembut, dan barakallahu fikum, diri kita membutuhkan untuk kita mengenal pula perkara-perkara yang mengeraskan hati. Maka ini perkara yang penting untuk barakallahu fikum kita mengerti. Dan tentunya ini membutuhkan waktu sendiri dengan topik pembicaraan khusus terkait perkara-perkara yang melembutkan hati dan perkara-perkara yang mengeraskan hati. Karena kelembutan hati, lunaknya hati, lemah lembutan hati adalah perkara yang sangat menunjang di dalam terwujudnya, terrealisasinya ukhuwah imaniyah. Kemudian kita pun mengetahui pada pertemuan yang sebelum ini bahwasannya persaudaraan didasari Islam, iman terwujud dikarenakan dipraktekannya adab-adab di dalam pergaulan, pertemanan, dan persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui dari gambaran yang diberikan Abu Barakat rahimahullah ta'ala, bahwasannya terwujud persaudaraan keimanan seperti yang tergambarkan pada persaudaraan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka beradab dengan adab-adab yang diajarkan manusia yang paling utama, suri toladan bagi kita semua, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka termasuk dari perkara yang merusak dari ukhuwah imaniyah adalah tidak adanya upaya kesungguhan di dalam mempraktekkan adab-adab dalam pergaulan, persaudaraan, pertemanan di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan ini juga termasuk perkara yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai perajut tali persaudaraan atas dasar iman dan Islam. Maka pelajari adab-adab di dalam bergaul, dalam bina persaudaraan, dalam mempererat tali pertemanan, di dalam muamalah kita satu sama lain, terapkan adab. Karena dengan adab-adab tersebut akan terajut, kemudian terwujud dengan izin Allah Jalla wa'ala kebersamaan di dalam barakallahu fikum, rasa munculnya saling dekat, saling perhatian yang membuahkan saling kasih sayang satu sama lain di antara kita. Adapun barakallahu fikum perkara-perkara lain yang merusak persaudaraan terangkum pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda dari hadis Abi Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallah ikhwana al muslim akhul muslim la yadlimuhu wala yahdhuluhu wala yahkiruhu at-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi salasan. Yusiru ila sadrihi salasa marat. Bihasbi mri'in minasyar. Ayah kira akhahul muslim. Al-muslim, na'am kullul muslim, alal muslim haramun. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Maka di dalam hadis ini, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa salam melarang umatnya, walaupun konteks ini yang diarahkan pembicaraan ini sahabat, namun ini diarahkan kepada semua umatnya. Agar supaya di tengah-tengah pergaulan antara mereka terwujud persaudaraan yang dituntut oleh syariat ini. Yang pertama beliau katakan, jangan saling hasad. Hasad yang menimbulkan kebencian. Orang yang hasad tadi kepada orang yang dia hasadi. Hasad dalam bahasa kita mungkin iri dan dengki. Keadaan seorang yang iri dengki kepada saudaranya tidak akan menumbuhkan di dalam hatinya, mengembangkan di dalam hatinya kecuali kebencian. Maka diibaratkan seperti api yang membakar kayu bakar. Sampai habis persaudaraan di hati orang yang hasad. Benar-benar musuh. Harapannya kepada orang yang dihasadi ini kejelekan, kecelakaan, kesengsaraan. Dan kesedihan orang yang hasad ketika melihat orang yang dihasadi bahagia dan mendapat kemudahan. Maka penyakit hasad, penyakit hati, yang banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Di antara kerusakan itu adalah munculnya kebencian, permusuhan di antara orang yang hasad ini. Maka beliau larang. Kemudian yang selanjutnya, wala tanajasu. Tanajus dijelaskan oleh para ulama, yakni contohnya orang yang menaikkan harga dari barang tertentu tanpa niat dia membeli barang tersebut dari yang jual barang ini. Namun agar supaya dia timpakan kemudorotan kepada pembeli dan memberi keuntungan kepada penjual. Nah, atau dua-duanya, sebagaimana Syekh Utsaimin jelaskan ketika mensyarah hadis ini. Maka tergambar dari sini adalah teganya seorang terhadap saudaranya. dalam menimpakan kerugian kepadanya. Ini sudah merupakan sikap yang tidak baik. Orang ini barakallahu fikum penyakitnya adalah ketegaan dia terhadap kerugian saudaranya. Maka ketika seorang berbuat untuk memudaratkan saudaranya, masuk pada apa yang dilarang di sini. Bukan hanya apa yang persis dengan contoh soal yang dipaparkan oleh para ulama terkait tanajus. Maka kalau kita wa iyadubillahi min dalik punya perangai sikap yang condong kepada sesuatu yang memudaratkan saudara kita, itu perkara yang akan merusak hubungan persaudaraan kita satu sama lain. Karena ketika orang ini tahu segitu teganya saudaranya tersebut kepada dia, dia akan tidak bisa menerima. Barakallahu fikum. Jangankan perbuatan yang menimpakan dan menjadi sebab kerugian saudaranya, membiarkan saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya, itu saja sudah dilarang. Apalagi perbuatannya menyengsarakan saudaranya, merugikan saudaranya. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya perkara yang merusak persaudaraan yang didirikan di atas iman Islam adalah apa yang beliau katakan. Beliau melarang wala tabaghadu. Maka perusak yang selanjutnya adalah al-bughd. Kebencian. Maka jangan biarkan kebencian ada di dada-dada kita, di hati-hati kita terhadap saudara-saudara kita. Kadang ucapan saudara kita yang kita dengar kurang enak di telinga kita. Kadang sikap, tingkah laku saudara kita menyakiti perasaan kita. Namanya manusia, beda latar belakang, beda tempat asal, tinggal, bercampur bersama hari demi hari. Min lawazim ikhtilaf, suatu keharusan dan mesti terjadi dalam orang yang bercampur baur, bergaul satu sama lain dengan latar belakang pendidikan beda, tempat asal beda. Pasti adanya ikhtilaf, perbedaan satu sama lain. Kalau ini tidak disikapi dengan lapang dada, saling memahami, saling mengerti, jadi masalah. Ini ucapannya enggak sopan sekali. Ini perilakunya enak sekali. Ini sikapnya sangat menyakitkan hati. Dan ini jadi masalah untuk kita bisa bersama, saling menyayang, Maka dari itu jangan biarkan kebencian itu muncul di hati kita terhadap saudara kita. Salah satu caranya kedepankan husnudzon. Walaupun ada qarinah indikasi dia memang agak jahat, agak benci kepada kita, kedepankan husnudzon. Karena kalau seorang sudah suudzon kepada saudaranya, pintu masuknya syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin untuk mengolah kebencian yang muncul tadi menjadi permusuhan antara orang yang saling membenci tadi. Maka jangan biarkan ketika kita kecewa sama saudara kita, muncul kebencian, kita pelihara kebencian tadi. Maafkan kesalahannya. Cari udur yang dengannya kita bisa akan menerima kekurangan dia di dalam sikap maupun ucapannya kepada kita. Cari alasan. Mungkin bulan begini, mungkin bulan seperti ini. Sehingga tidak masalah buat kita. Maka dari itu, yang seperti ini sering muncul pada diri kita. Kita kecewa. Kita akhirnya kekecewaan tadi menimbulkan kebencian. Nah, barakallahu fikum. Termasuk cara yang mengikis kebencian yang mulai tumbul di hati-hati orang, hati-hati kita pula, adalah dengan mengingat-ingat kelebihan dan kebaikan dia. Ya, Nabi katakan jangan seorang mukmin berbicara terkait rumah tangga membenci mukminah. Artinya istrinya yang juga wanita yang baik yang beriman. Kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka pasti ada suatu yang lain dari si istri ini, perkara yang menyenangkan dia. Artinya kita lumrah sebagai manusia, kecewa, kemudian benci, kemudian marah. Bahkan marah tadi menimbulkan sikap menjauh. Maka barakallahu fikum, beliau katakan, jangan seorang yakni melihat kekurangan yang menjadikan dia benci. Dengan cara apa? Lihat, cari apa yang ada pada dia dari yang membuat kita itu senang, ridho. Maka dari itu barakallahu fikum, upayakan ketika muncul kita kecewa teman kita kok seperti ini, mengkhianati kita, zalimi kita, segera kedepankan husnudzon dan ingat kebaikan dia kepada kita. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini melarang kita pula wala tadabaru. Jangan saling memunggungi kita satu sama lain. Nah, barakallahu fikum. Jangan kita berikan punggung kita Ketika kita bertemu dengan saudara kita dalam keadaan sangat memungkinkan kita memberikan wajah kita, itu pun dalam keadaan berseri, ceria, memancarkan kesenangan kita di dalam perjumpaan kita dengannya. Jangan saling membuang muka. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjabarkan tentang perkara ini. Bahwasannya beliau katakan, minat tadabur al-khisi. Di antara saling memunggungi makna yang nyata, terlihat, terasa oleh kita, yakni beliau contohkan masalan antajlis watakhalinas wara'ak fil majalis. Kamu duduk dalam keadaan membelakangi orang, tidak mau barakallahu fikum sejajar dengan dia, selalu ingin terdepan. Tentunya bukan dalam momen dia imam di dalam sholat. Ini termasuk kata beliau, na'am hadza minal mudabarah. Maka ketika kita duduk di majelis, bukan dalam kondisi tahlim seperti ini, memang harus ada yang di depan dan di belakangnya. Kita upayakan kita jangan sampai munggungi orang. Kalau kita munggungi orang, kita istidhar. Istidhar minta izin afwan di depan. Seperti itu. Bagaimana beliau jelaskan di Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian barakallahu fikum beliau jelaskan pula, wa minal mudabarah al-muqati'ah fil kalam, memutus pembicaraan. Sudah diam. Diam dia berlataling. Temannya baru ngomong, jelaskan dia. Sudah. Nggak usah banyak bicara. Nggak usah banyak alasan. Hatta barakallahu fikum terhadap anak-anak. Ketika dia bicara, mengemukakan alasan atau apa, coba dengar. Jangan sampai barakallahu fikum kita katakan sudah diam. Tidak usah banyak alasan. Kamu seringnya begitu. Tidak dengar, bahkan kita dengar ada lagi. Walaupun kita tahu dan agak jengkel, ya seringnya begitu. Tidak ada lagi. Terus lagi. Sampai dia panjang, kita bosan, baru kita katakan. Sudah? Tapi tanpa sudah, diam. Tidak usah banyak ngomong. Tidak usah banyak alasan. Pokoknya, hati-hati. Kata beliau termasuk mudabarah adalah memotong pembicaraan. Hinayata kalam ahuk ma'ak wa anta qad saddata anhu. Ketika saudaramu sedang ngomong bersamamu, kamu potong, kamu cut pembicaraannya. Atau bentuk lainnya kata beliau Syekh Utsaimin, au idza takallama wallaita wa khalaita. Untuk ketika dia ngomong, kamu berpaling, melengos. Tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Atau kamu berlalu sudah. Fahada minat tadabur. Dan ini, kata beliau, at-tadabur hisi. Yang nampak, yang dirasa oleh seseorang. Maka kalau orang bicara, kita tahu orang ini. Biasanya tidak mutu pembicaraannya, lantur. Jangan tunjukkan kita bosan. Tengok sini, tengok sana. Perhatikan. Kita upayakan ini orang kalau tidak kita hentikan, lantur. Baik lewat telepon ataupun langsung biasanya, Masya Allah. Mau ngomong satu poin saja, intinya satu. Tapi dia banyak kembangannya istilahnya. Oh, ini, begini, begini. Kalau kita punya kepentingan dan lain sebagainya, dengan santun kita katakan. Afwan ini. Lalu bulihana simpulkan kita itu. Antum tadi ngomong begini. Oh iya. Insyaallah. Ana paham. Insyaallah demikian. Jangan kita hentikan dengan ucapan sudah. Intinya apa? Ini sama. Tapi dengan bahasa yang beda, menjaga perasaan dia akan lain. Apa yang menjadi buah dari sikap yang seperti ini? Pilih tutur kata yang baik, kan tanpa merasa kalau kita bosan dengar apa yang dia katakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hunak tadabur maknawi. Di sana ada tadabur, saling membuang muka, saling menyelisihi bahasanya. Itu yang maknawi. Tidak kasat mata suatu yang berpaling dan lain sebagainya, tapi dirasa seperti itu. Dan termasuk itu, yakni apa? Wa huwa ikhtilafur ra'yi. Beda pendapat. Yakni bihais yakunu kullu wahid minna lahu ra'yun mukhalif lil akhar. Wahada tadabur fi ra'yi aidan naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan biarkan perselisihan itu ada. Dan ini sangat sering muncul di kalangan kita ketika kita bermusyawarah tentang kegiatan ma'had, kegiatan kemasyarakatan, kumpul, musyawarah. Masing-masing punya usul. Wa fi kulli ra'si ra'yun. Setiap kepala pendapat. Sejumlah kepala yang ada di situ, sejumlah itu pula pendapat masing-masingnya. Menurut saya begini, menurut saya begitu, menurut satunya begini dan begitu. Menurut yang lainnya tidak begini, tidak begitu. Ini baru 4, ya. Yang satu begini, yang satu begitu, yang satunya begini dan begitu. Yang satunya tidak begini, tidak begitu. Terus gimana ini? Bingung kan? Maka yang seperti ini upayakan. Agar supaya ada titik temu. Antara yang begini, begitu, tidak begini, tidak begitu, begini dan begitu. Harus menjadi begini. Karena kalau dibiarkan pulang ada yang jengkel. Masalah apapun sampai masalah kebijakan terkait dakwah, ma'had. Yang sudah memang anak tidak diorangkan. Pendapat anak tidak dipakai. Perhatikan yang kantongnya tebal. Miskin tidak didengar aspirasinya. Bahaya. Cuma sekedar mungkin barakallahu fikum. Memang pendapat dia harus dipending. Memang pendapat fulan yang diambil lebih bijak. Lebih tepat dalam kondisi dan situasi ketika itu. Maka jangan biarkan perbedaan pendapat. Terkhusus masalah-masalah tersebut tadi. Tetap ada. Maka kebijakan dari seorang yang Allah Jalla wa'ala posisikan sebagai yang menengahi perbedaan-perbedaan yang muncul di musyawarah, di rapat, RT dan lain sebagainya. Orang yang punya sikap menghentikan perbedaan pendapat tadi sampai di situ. Tidak terbawa hingga membuahkan kejengkelan, kebencian dan akhirnya saling membuang muka. Yang ini merusak ukhuwah. Maka kadang-kadang dituntut seorang untuk bijak. Dia katakan, alahu, masya Allah pendapat kalian semuanya barakallahu fikum bagus. Masukan yang sangat berharga. Namun kita coba dulu pendapat yang ini. Tanpa kita katakan karena yang ini memang yang paling baik. Atau kalau terpaksa mengatakan ini kelihatannya yang paling tepat. Di antara yang bagus-bagus tadi. Ini kita coba dulu. Kalau ternyata tidak pas, kita coba pendapat-pendapat yang lain tadi. Jazakumullah khair atas pendapat-pendapat dan masukannya. Sehingga ini istilahnya mendinginkan kekecewaan tadi. Tidak ada muncul saya ini tokoh tua, saya ini perintis. Habis manis sepah dibuang. Manusia wajar punya potensi seperti itu ketika kecewa. Ingat kebaikannya. Jangan biarkan akan muncul ungkit-mengungkit yang merusak nilai amalan dia yang besar sebelumnya. Maka upayakan barakallahu fikum supaya tidak muncul buah dari perselisihan pendapat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang pertama artinya adalah kita sendiri. Upayakan ketika pendapat kita yang kita sampaikan tidak dipakai. Tidak diterima. Kita lapang dada. Bahkan kita bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin memang pendapat si fulan yang harus dipakai. Karena kalau pendapat saya yang dipakai bisa jadi ini salah pandangan saya dan akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tanpa ada rasa dicampakkan, dipinggirkan, tidak dianggap. Kita pun berupaya seperti itu. Semoga memang pendapat fulan yang lebih baik. Habis itu doa, kafarah majelis, saling memaafkan ketika ada perkara-perkara yang liru di dalamnya. Walaupun sempat adu argumen dia. Oh begini, begini, begini. Biasa yang seperti itu. Tapi sudahi semuanya tanpa meninggalkan ganjalan satu sama lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan seorang menjual dagangan sebagian kalian atas dagangan sebagian yang lain. Maka ini dijelaskan oleh para ulama adalah dalam rangka persaingan yang tidak sehat. Dia samai dagangannya, dia turunkan harganya untuk memudaratkan satu sama lain. Bukan artinya barakallahu fikum sama-sama jualan. Orang jualan toko kelontong, barangnya ya itu-itu saja. Wah ini dilarang ini. Ada hadisnya. Itu jualan herbal. Pulang jualan herbal. Sama-sama herbalnya. Larang itu. Ada hadisnya. Bukan demikian maksudnya. Sebagaimana para ulama jelaskan. Yakni contohnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala misal. Bi'ul insan ala bi'i akhi ayadhaba liman istara syil'ah min sahsin bimi'ah fayakulu anna a'tait. Misliha bithamanin. Ya sudah. Mau beli di situ langganannya si fulan dia datang. Kamu beli berapa dari dia? 100. Gak aneh aja. Anak jual 80 untuk antum. Jangan seperti ini. Mana kualitasnya lebih bagus sama tempatnya fulan. Anak tahu. Dia cari mulah ketika kulaan. Cari yang dekat expired. Sehingga dapat kortingan. Mana? Masya Allah. Jauh. Lihat kalau tidak percaya antum beli dari sini dan yang kemarin antum beli. Mana lihat tanggal expired-nya. Jauh milih anak jauh. Lebih aman. Tapi harganya sama. Seperti ini dilarang karena yang seperti ini akan menimbulkan kebencian, permusuhan satu sama lain. Hindari. Bahkan barakallahu fikum ketika kita melihat saudara kita jualan ini laris dan lain sebagainya. Punya pelanggan dan lain sebagainya. Kita pun ingin jualan. Coba kita jualan dan jangan ganggu langganan dia. Bahkan kita kadang tanya, biasanya untuk ambil ke sana gimana? Oh sedang tutup, labas. Fulan stoknya habis, labas beli dari kamu. Jaga. Walaupun seperti ini sah-sah saja, tapi ingat di sekitar kita sayatin. Minanas yakni namam. Maupun sayatin minal jin. Ini dari kalangan manusianya tukang namimah ada di sekitar kita. Dari sisi yang lainnya, barakallahu fikum, bisikan-bisikan syaitan. Kalau kita barakallahu fikum, kita sendiri diuji seperti itu. Ketika fulan juga ikut jualan apa yang kita jual, jangan jadikan yang seperti ini suatu yang membuat kita merasa disaingi. Barang jualan boleh sama, tapi rezeki maqdur, sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Rezekinya tidak bakal sama. Namun kita saling mengerti, saling menjaga perasaan satu sama lain di antara kita. Jangan gara-gara dunia, dagangan, sepele, selisih 5.000, 10.000, menjadi petaka satu sama lain. Wallahi akhibati fillah, persaudaraan antara kita lebih sangat mahal daripada keuntungan yang diambil dalam keadaan melukai perasaan saudara kita. Na'am barakallahu fikum. Kedepankan perasaan itu. Bahkan kalau perlu kita datangi anak jualan seperti antum, tapi anak jual tidak di sini insyaallah. Al-afu. Barakallahu fikum. Intinya jaga. Seperti ini terjadi di lingkungan ikhwah, lingkungan mahad. Pekerjaannya sama. Sama-sama jualan donat, ya. Sama-sama jualan gorengan. Bahkan mungkin pengurus mahad, ya kalau mahadnya besar seperti ini, mungkin agak sulit, ya, masih kecil seperti kami. Ada beberapa orang, ini jualan gorengannya hari ini sama ini, umu fulan. Sedangkan hari yang ini dibagi rata, sehingga datang berbeda-beda. Bagilah apa yang ada. Daripada jualan bareng, dijajakan bareng, yang dibeli cuma satu orang. Gimana perasaannya? Saya enggak apa-apa sambil nangis. Dasar rezeki masing-masing. Yang sudah ada yang ngatur sambil jengkel. Biasa. Afwan, saya laris. Tambah ngecek yang seperti ini. Tambah dongkol. Maka dari itu diminimalisasi. Terkhusus kita, desainnya, tidak usah diambil hati, berusaha lapang dada. Dan semua ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan perkara-perkara tadi, beliau arahkan semua tadi dihindari, semua tadi diminimalisasi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang menjaga ukhuwah. Mensyukuri ukhuwah. Mengedepankan ukhuwah. Kalian adalah hamba Allah. Bukan hamba Allah saja. Kalian adalah hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba Allah. Orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Yang bersaudara satu sama lain. Yang saling menjaga perasaan satu sama lain. Yang saling mengembangkan kasih sayang dan cinta satu sama lain. Maka beliau katakan al-muslim ahul muslim. Seorang yang muslim ini saudaranya muslim yang lainnya. Kalian ini bersaudara. Dan tentunya penyebutan bersaudara di sini adalah untuk kita tergambar di benak kita, barakallahu fikum, yakni persaudaraan kita senasab. Gimana sayang kita kepada kakak kita? Gimana sayang kita kepada adik kita? Semestinya seperti itu pula. Kita saling menyayangi satu sama lain, sama muslim dan mukmin. Lebih-lebih, ya masya Allah, satu minhaj. Dan yang seperti ini Allah Jalla wa'ala firmankan pula, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka itu loyal kepada sebagian yang lain. Loyal maknanya menyayangi, memperhatikan, membantu. Na'am barakallahu fikum. Juga Allah Jalla wa'ala katakan, innamal mu'minun ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tidak pantas saudara tega menyakiti saudaranya, menelantarkan saudaranya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, perkara-perkara yang tidak pantas ada pada keadaan orang yang saling bersaudara. Beliau katakan, la yadlimuhu, wa la yahzuluhu, wa la yahkiruhu. Maka jangan saling ada kedoliman antara orang yang bersaudara ini. Jangan saudara yang satu mendolimi saudara yang lain. Saudara yang satunya menterlantarkan saudara yang lain. Saudara yang satunya merendahkan, meremehkan saudara yang lain. Maka barakallahu fikum, jangan mendolimi baik itu hartanya, baik itu kehormatannya, baik itu keluarganya. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Ini fulan dan lain sebagainya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, la yahtakirul muslim akhahul muslim. Jangan meremehkan seorang muslim itu terhadap saudaranya, sesama muslim. Dan beliau sebutkan bentuk peremehan itu, biayaktaqid au ayyati fi khatiri, atau dia punya pandangan atau terbetik pada benaknya, anna hadza wadi, si fulan ini lebih rendah dari saya. Kita merasa kita lebih daripada dia. Lebih banyak saya hafalannya. Lebih bagus saya nilai-nilai pelajarannya. Ada di benak kita terbetik dia lebih rendah daripada kita. Hati-hati. Ini termasuk perendahan terhadap saudara kita. Dan ini sesungguhnya muncul pada orang yang barakallahu fikum pandangannya materialisme. Kalau yang dipandang materi, maka orang akan mudah meremehkan saudaranya gara-gara materi. Saya lebih kaya dari dia. Saya lebih pintar daripada dia. Maka hati-hati. Ini sungguhnya pandangannya iblis. Jika di perintah sujud, tidak mau, alasannya materi. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah. Sujud sama dia. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan dia cuma dari tanah. Siapa yang memandang api lebih tinggi nilainya daripada tanah? Pandangan materialisme. Atau terbetik di perasaan, wa ana hadza aqalu qadran minhu. Ini lebih rendah kadarnya, kapasitasnya daripada saya. Wa ana hadza merdul. Ini lebih. Sepandangan-pandangan seperti itu. Baik itu imali ajli nasab, keturunan, auli ajli sana'ah, pekerjaan, auli ajli balad, atau tempat tinggal. Ya dari sini lebih tinggi daripada pulang dari sini. Atau standar-standar ukur yang lainnya tadi. Saya lebih tampan. Lebih cantik daripada dia. Orang jelek sana sama orang jelek. Sini kelompoknya orang-orang tampan. Geng tampan. Di seberang sana geng kurang tampan. Atau yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Kita boleh tampan, lebih tampan daripada fulan yang kurang tampan. Kita lebih kaya daripada fulan yang kurang kaya. Kita lebih pintar daripada fulan yang lebih pintar, tapi semua kelebihan tadi belum tentu menentukan kemuliaan kita. Takwa mereka tersembunyi dari kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam keadaan yang termulia di antara kalian ini, di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling banyak ilmunya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Tapi takwa di dalam dada. Ma fi sudur. Apa yang ada di dalam hati. Kita tidak tahu bagaimana kita membanggakan pada orang lain dalam keadaan kita. Tidak tahu siapa di antara kita yang barakallahu fikum lebih mulia di hadapan Allah kelak. Dan wala yahdalu, jangan seorang muslim, mukmin menelantarkan saudaranya. Tidak memberikan perhatian, tidak memberikan bantuan ketika butuh dibantu. Bahkan tidak tahu kondisinya kayak apa, diterlantarkan. Tidak pula barakallahu fikum diperhatikan. Maka saling memperhatikan, bulan lama tidak kelihatan, kunjungi. Siapa tahu dia membutuhkan bantuan kita. Kemudian barakallahu fikum. Mengingat waktu. Maka penjelasan-penjelasan yang lebih rinci mungkin apa tadi sudah mewakili. Lebih rinci mungkin butuh lebih waktu. Yang jelas beliau katakan, kulu muslim alal muslim haramun damuh wa maluh wa irduh. Setiap muslim itu haram darahnya. Maka kita jaga diri kita untuk melampaui apa yang Allah haramkan di sini. Haram hartanya, haram kehormatannya. Kemudian yang termasuk perkara yang merusak ukhuwah, menimbulkan perpecahan satu sama lain adalah dosa. Maka termasuk upaya untuk menjaga kebersamaan, kesatuan yang Allah karuniakan kepada kita waspada kita dari perbuatan dosa. Karena dosa-dosa itu merusak, memecah belah, dan menghancurkan rasa kasih sayang dan cinta yang ada pada orang-orang yang bersatu bersama karena saling menyayanginya. Di dalam hadis Anas bin Malik marfu, dikatakan di dalam hadis ini, matawada isnan fillah thumma yufarraku bainahuma illa bidhambin yuhdisuhu ahaduhuma. Au kama qala, riwayatkan Bukhari di dalam Adabil Mufrad, sahihkan Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Di sini dikatakan tidaklah saling menyayang dua orang, menyinta dua orang karena Allah, kemudian dipisahkan antara keduanya. Kecuali dengan sebab dosa yang dikerjakan salah satu dari mereka berdua. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, barakallahu fikum. Setelah dari perbuatan-perbuatan tadi, kita juga harus berhati-hati dari oknum perusak ukhuwah. Siapa dia? Naman. Tukang namimah. Allah memang takdirkan ada orang yang kerjanya mengadu domba. Lebih-lebih kalau melihat ada orang yang sudah nampak kebencian, saling membuang muka ketika bertemu. Dia hires untuk membumbui dan mengolahnya. Supaya lebih dahsyat. Dia kerjanya kemana-mana. Bagaimana Allah katakan, wala tuti kulla halaf mahin hamasin masa'in binamin. Jangan kamu turuti orang yang banyak bersumpah, karena dia banyak bersumpah itu untuk menutupi dustanya. Dia orang yang pendusta. Mahin, rendah. Ada nilai dirinya. Punya kepentingan kepada kebaikan. Yang dia barakallahu fikum, hamazin, banyak kekurangannya sebetulnya. Suka mencaci kesana kemari. Ghibah, merendahkan orang lain. Terlebih-lebih, masya'in binani. Kerjanya kesana kemari, mengadu domba. Al-Imam Qurtubi menukil ucapan Aqtam Ibn Saifi ketika menasihati putranya, iyakum wa namimah, hati-hati kamu terhadap namimah. Fa innaha nar muhriqah, namimah itu api yang membakar. Wa innan namam la ya'mal fi sa'atin ma la ya'mal sahir fi sahr. Dan sungguhnya orang yang kerjanya namimah, dia telah berbuat sesaat kerusakan yang lebih dahsyat daripada kerusakan yang dibuat tukang sihir selama sebulan. Orang yang berbuat namimah itu duduk sebentar sesaat. Ngomong dia fulan begini kepadamu, fulan begini kepada. Rimu ngatai kamu seperti ini, 15 menit mungkin selesai. Tapi kerusakan yang ditimbulkan lebih parah daripada perbuatan tukang sihir selama sebulan. Ya dubillah minzal. Dan yakini pada diri kita apa yang dinasihatkan oleh salafuna salih. Man nammalak, namma alaik. Orang yang namimah kok lihatannya membela kamu fulan jahat sama antum. Padahal antum baiknya seperti itu. Masa dikatain antum begini. Penghuni kebun binatang. Tidak pantas untuk disebutkan. Pokoknya antum begini. Katanya antum begini seperti yang dikerangkeng kebun binatang. Katanya antum begini seperti yang menggonggong di dekat tampung sampah. Tidak pantas untuk disebut. Padahal antum kan baik seperti itu. Jangan merasa dia pembelamu. Orang yang sayang kepadamu. Karena dia namamu, wallahi. Dia di hadapan orang lain, kamu yang jadi bahan olok-oloknya. Maka jangan jazallah khair atas masukannya. Memang bulan Masya Allah. Marah kita, jangan. Gini. Oh mungkin antum salah dengar. Tapi dia katakan, saya tidak kenal dia seperti itu. Dia orang yang paling baik sama saya. Antum tidak percaya sama saya. Marah. Saya enggak percaya memang. Kalau orang ini memang kerjanya nama. Maka sebagai khatimah hati-hati. Dari oknum seperti ini. Memang kerjanya seperti itu. Dikenal seperti itu. Jaga jarak. Ini jaga jarak termasuk pada nama. Bukan cuma di belakang truk kita harus jaga jarak. Dari dia lebih bahaya. Bisa merusak ukhuwah kita. Bahkan persaudaraan kita kepada orang-orang yang menyintai kita. Dan kita cintai mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ukhuwah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mempermudah kita untuk berperangai, berakhlak, bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Dengan adab yang akan menumbuh kembangkan perasaan saling cinta dan sayang. Sehingga barakallahu fikum menjadi ukhuwah imaniyah yang indah. Yang Allah jaga, Allah lindungi. Dan menjadi hiasan dari warna kehidupan kita yang indah. Sehingga kita mudah beribadah. Mudah untuk beramal terkhusus amalan-amalan kita satu sama lain. Lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.